dan apakah ku tebus dosaku ini? Semua perbuatanku derita bagi mereka, penuh duka dan lara. Harta habis ku hamburkan di dalam kemaksiatan. Mereka ku telantarkan, kerjaku bersenang-senang, mabuk judi perempuan. Anak dan istriku ini entah di mana. Yang ku punya hanya baju dan celana saja. Perempuan, anak baju dan celana saja.